Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi dina azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan at-targhib fil masyi ilal masajid, anjuran berjalan menuju masjid-masjid, terlebih waktu gelap, yakni tatkala sholat subuh dan sholat isya dalam keadaan gelap. Naam. Sekarang kita masuk di hadis 312 ya. Naam. قال المنذري رحمه الله وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر. Ibn Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Jabir, wa indahu, di situ ada lafaz ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotaya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian atas apa-apa yang Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan? Wa yukaffiru bihil dzunub, dan Allah ampuni dengannya dosa-dosa. Sayati bitamami, ini akan datang kesempurnaannya, kelengkapan hadis ini dalam bab intidharus shalah. Nah, semakna dengan hadis-hadis yang sudah kita lewati, bahwasanya jalannya seseorang menuju masjid, menjalankan ibadah di masjid, maka setiap langkah-langkah kakinya itu akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajatnya di surga. Qala wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal isbagul wudu fil makarih, sempurnakan wudu fil makarih. Makarih jamak dari makrahu, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang berat. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang berat, tatkala dingin, ya, dia tetap wudhu dengan sempurna. Wa imalul aqdam ilal masajid, dan langkah-langkah kaki ke masjid-masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah sholat. Setelah selesai sholat, dia tunggu sholat berikutnya. Dia perhatikan waktunya. Amalan-amalan yang disebutkan ini, taghsilul khotaya ghuslan, itu akan mencuci kesalahan-kesalahan. Nah, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Di waktu-waktu udara dingin, dia tetap wudhu dengan sempurna, ya. Wudhu dengan sempurna. Mungkin dia menggunakan air hangat, tetap, nah, untuk menyempurnakan wudhunya misalnya. Melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat setelah sholat. Itu amalan-amalan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Rawa Abu Ya'la wal Bazzar bi isnadin sahih, Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang ghada berangkat di pagi hari, awalun nahar, yakni mungkin salat subuh di sini, barang siapa yang berangkat di pagi-pagi ke masjid, aw raha, raha itu ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, bisa salat zuhur, bisa salat asar, ya. Nah, atau ghada wa raha ini dimutlakkan pergi kapanpun waktunya. Kapanpun waktunya seorang hamba berangkat ke masjid, ta'addallahu lahu fil jannah, maka Allah persiapkan untuknya, untuk orang yang berangkat ke masjid ini, fil jannah, di dalam sorga, nuzulan. Nuzulan itu adalah hidangan untuk tamu. Itu nuzul. Allah siapkan jamuan di sorga bagi orang-orang yang berangkat ke masjid di pagi hari, di siang hari, untuk menunaikan ibadah di masjid. Kullama ghada aw raha, setiap dia berangkat ghada aw raha, pagi hari atau siang hari. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang berangkat ke masjid. Apakah dia untuk menjalankan salatul jamaah, ataukah dia dalam rangka talabul ilm? Dia berangkat ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan jamuannya di surga. Nah, setiap dia berangkat ke masjid, ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan amalan yang ringan dan mendapatkan keutamaan yang besar, dipersiapkan jamuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seakan-akan dia tamu istimewa yang langsung Allah Subhanahu wa taala siapkan hidangannya fil jannah. Baik. Qala rahimahullah wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wa la alihi wa sallam qala basyiril masyain, berilah kabar gembira kepada masyain, orang-orang yang berjalan. Sehingga mubalagh, orang-orang yang banyak berjalan, sering berjalan. Naam. Fi dzulam, di kegelapan, tatkala di malam hari, tatkala di waktu fajar, dalam keadaan gelap, ilal masajid, ke masjid-masjid, binur atam yaumal kiamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rawa Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadisun gharib. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang sering dan rutin berjalan menuju masjid-masjid Allah. Naam. Masya'in, ya, sering berjalan ke masjid. Bukan sekali dua kali, tapi sering berjalan ke masjid di waktu gelap. Allah akan berikan kepadanya cahaya pada hari kiamat. Naam. Pada hari kiamat, tatkala situasi yang menakutkan bagi setiap hamba-hamba Allah, naam, maka mereka-mereka yang rutin menjalankan sholat berjamaah di masjid, terutama di waktu subuh dan waktu isya, berjalan dalam kegelapan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepadanya yang bisa menerangi jalannya di atas shirath. Cahaya di atas shirath bagi setiap orang yang rutin berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid Allah. Tidak sebagaimana di dunia. Kalau di dunia ada seorang yang membawa lentera tatkala berjalan, maka orang-orang yang lainnya bisa ikut kebagian terang dari lentera yang dibawa orang itu, orang lain. Dia bisa berjalan di belakangnya, bisa pula mungkin di depannya masih terkena sinar lentera yang dibawa orang lain. Tetapi yaumul kiamah, sinar seorang itu sendiri-sendiri. Tidak bisa dia memanfaatkan sinar orang lain. Maka disebutkan dalam riwayat yang panjang, manusia tatkala meniti di atas shirath, ada yang terang benderang sinarnya, ada yang kemudian hidup, kemudian mati. Tatkala hidup dia langkahkan kakinya, tatkala mati dia berhenti di atas shirath. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penerangan bagi hamba-hambanya yang rutin berjalan ke masjid, menjalankan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, sinar itu melingkupi mereka. Sehingga disebutkan dalam tafsir di surat Al-Hadid, ya, disebutkan di ayat yang ke-12, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari kamu melihat orang-orang yang beriman, laki-laki maupun orang-orang beriman perempuan, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim, yang cahaya mereka naam bersinar di depan dan juga di samping kanan mereka. Ini cahaya bagi orang-orang yang beriman, mereka memiliki cahaya. Dan di ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yauma yakulul munafiqun wal munafiqat, pada hari orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan menyatakan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman yang mereka memiliki sinar, di depan dan di samping kanannya. Orang-orang munafik ini menyatakan, unduruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu, karena mereka dalam keadaan gelap, tidak bisa melangkah karena gelapnya. Mereka ingin ikut serta menikmati enam cahaya yang didapatkan orang-orang yang beriman. Enam. Ini ikhwanul fiddin azani wa azakumullah. Sehingga Ibnu Abbas taib beliau menyebutkan bahwasanya ini terkait dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ucapan orang-orang munafikin yang mereka baik kegelapan dan minta kepada orang-orang yang beriman agar menunggu mereka dan mereka bisa kemudian menikmati cahaya yang ada pada orang-orang yang beriman. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, dan di antara mereka-mereka yang diberikan cahaya itu adalah orang-orang yang rutin berjalan ke masjid di gelapnya malam dan juga tatkala di pagi hari. Faqala al-Hafidz Abdul Azim rahimahullah wa rijal isnadihi thiqatun. Naam. Qala rawahu Ibnu Majah bi lafzihi min hadis Anas. Ibnu Majah juga mengeluarkan hadis yang di atas dengan lafadznya dari hadis Anas. Kalau yang di atas dari Buraidah. Ya, disebutkan Abu Dawud dan Tirmizi. Ibnu Majah juga meriwayatkan dengan lafaz Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik dari sahabat yang berbeda. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innallaha la yudhi'u lil ladzina yatakhallaluna ilal masajid. Yatakhallaluna ilal masajid, sesungguhnya Allah sungguh menerangi bagi orang-orang yang masuk ke dalam masjid-masjid fidzulam, dalam kegelapan, binurin syati'in yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang pada hari kiamat. Mereka-mereka yang rutin masuk ke masjid untuk ibadah, menjalankan sholat lima waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya, diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang cahaya tersebut tidak pernah redup, tidak akan pernah mati. Satiun, cahaya yang terang, dia bisa menikmati cahaya itu. Naam, dipakai untuk melangkah di atas shirath. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan. Baik. Qala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man masya fi dhulmatil laili ilal masjid. Barang siapa yang berjalan di kegelapan malam ke masjid, laqiyallahu azza wa jalla binurin yaumal qiyamah. Maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan cahaya nanti pada hari kiamat. Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin hasan wa Ibnu Hibban fi sahihi. Naam. Sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Mereka-mereka yang berjalan di kegelapan malam dalam rangka untuk beribadah di masjid diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kiamat, menjalankan di antaranya sholat subuh dan sholat isya, dua sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafikin. Mereka-mereka yang rutin berjalan ke masjid Nah, di kegelapan malam maupun juga tentunya di saat siang hari, maka mereka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Di dunia mereka gelap jalannya tatkala berangkat ke masjid, dibalas Allah dengan cahaya yang terang nanti yaumul qiyamah. Warwa Ibnu Hibban fi sahihi wa lafdhuhu qala man masya fi dhulmatil lail al masajid atahu Allah nuran yaumul qiyamah. Barang berjalan di kegelapan malam ke masjid-masjid, Allah akan berikan kepadanya cahaya pada hari kiamat. Allah akan berikan cahaya kepadanya pada hari kiamat. Cahaya yang melingkupinya. Naam. Wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam liyubashiril masyaun, hendaknya bergembira al masyaun, orang-orang yang berjalan fi dhulam, di kegelapan, ilal masajid binuritam yaumal qiyamah. Orang-orang yang sering berjalan di kegelapan, berjalan ke masjid-masjid, mendapatkan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna yang tidak pernah redup, yang terang benderang pada hari kiamat. Rawi Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa lafdula wal Hakim wa qala sahih ala syarti syaikhain kadza qala. Qala al-Hafidz wa qad ruwi hadzal hadits an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abi Sa'id al-Khudri wa Zaid bin Harithah wa Aisyah wa ghairuhum. Hadis yang semakna dengan ini banyak diriwayatkan oleh para sahabat yang lainnya. Ini beliau nukilkan dari Abu Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi. Itu disebutkan Ibnu Abbas juga meriwayatkan, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Harithah, Aisyah dan selain mereka. Nah, banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Baik, intinya ikhwan fiddin azani wa azakumullah, keutamaan akan didapatkan seorang hamba tatkala dia sering dan rutin berjalan ke masjid di kegelapan malam, akan diberikan cahaya yang sempurna nanti yaumul qiyamah. Qala wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju salat yang wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang berhaji dan menggunakan pakaian ihram. Nah, orang yang berhaji yang sedang menggunakan pakaian ihram. Nah, ini pahala bagi orang-orang yang berangkat ke masjid dalam keadaan suci, wudhu di rumah. Ini keutamaannya. Nah, tatkala seorang itu paling tidak 5 kali dalam sehari dia ke masjid menunaikan salatul jamaah, maka dia telah mendapatkan pahala tatkala dia berangkat seperti pahala seorang yang haji dan menggunakan pakaian ihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menjalankan sholat duha. Tasbihid duha itu disebutkan di bawah itu kurung yuridu sholatul duha, yang dimaksudkan adalah sholat duha, tasbihud duha. Wa kullu sholatin yatatawwabiyya faya tasbih wa subha. Seluruh sholat yang tatawwab Katawu itu tambahan. Nah, salat-salat sunnah itu disebut tasbih. Nah, mereka-mereka yang keluar dari rumahnya, baik, untuk menjalankan salat duha di masjid ini, la yunsibuhu illa iyyah. La yunsibuhu disebutkan itu di bawahnya, ai la yatabu wa la yasijuhu illa dzalika. Tidak nam membuat dia capek dan susah kecuali hanya itu. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Maka pahalanya seperti pahalanya orang yang umroh. Mereka-mereka yang keluar dari rumahnya tentunya dalam keadaan suci, kemudian mengerjakan sholat duha di masjid, seperti pahalanya seseorang yang umroh. Nah, di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah menunjukkan bolehnya sholat duha di masjid. Bolehnya sholat duha di masjid. Ini bukan sholat jamaah, bukan berjamaah sholat duha. Tapi bolehnya sholat duha di masjid. Meskipun sholat sunnah itu yang paling afdal di rumah. Nah, sholat sunnah itu paling afdal di rumah. Tapi tatkala seorang menjalankan sholat sunnah, baik, dan diantaranya sholat duha di masjid, tidak masalah. Nah, dan mendapatkan keutamaan di sini seperti pahalanya seorang yang umroh. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini banyak pembahasan para ulama ya, tentang masalah ini. Baik, ada yang menyebutkan ini khusus. Nah, bukan di masjid-masjid yang lainnya. Baik. Kemudian wa salatun ala athari salatin. Salat ala athari salat, salat setelah salat yang lainnya. La lagwa bainahuma, yang tidak ada lagwun, kesia-siaan di antara keduanya. Seseorang salat kemudian dia beraktivitas yang tidak ada kesia-siaan padanya di antara sholat dengan sholat. Setelah sholat selesai, kemudian dia beraktivitas di situ, ya, di luar masjid, tidak harus di masjid. Nah, dia menjalankan aktivitas dia selama dia tidak ada kedustaan dan tidak ada amalan yang sia-sia yang dia jalankan di situ, sampai kemudian datang waktu sholat berikutnya, kitabun, makna kitabun maktubun, dia ditulis fi illiyin, ya, di sorga yang paling tinggi. Nah, dia dicatat di sorga yang paling tinggi. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya di tempat yang paling tinggi di dalam sorganya. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Keutamaan, baik, bagi orang-orang yang senantiasa menunggu sholat. Nah, sholat, perhatian dengan sholatnya, baik, tidak berbuat sia-sia dan ucapan yang sia-sia di antara sholat dengan sholat berikutnya, maka ditulis oleh Allah fi a'la darajat, di derajat yang paling tinggi, di tempat yang paling tinggi. Nah, fi illiyin, harapan dan impian setiap muslimin. Nah, ini didapatkan di antaranya bagi orang-orang yang antara sholat dengan sholat berikutnya tidak diselang-selingi, tidak disela-selai dengan lagwun, ucapan, perbuatan yang sia-sia. Rawa Abu Daud min tariqil Qasim bin Abdurrahman an Abi Umamah. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Nah, ini keutamaan yang didapatkan seorang hamba keluar ke masjid dalam keadaan suci untuk menjalankan sholat wajib, maka seperti balanya orang yang haji berikhram. Yang keluar dari rumahnya untuk ke masjid menjalankan sholat duha, seperti pahalanya orang yang umroh. Dan orang-orang yang sholat setelah sholat yang lalu, ya. Dan di antara dua sholatnya itu tidak diselingi dengan perbuatan atau ucapan yang sia-sia, maka dia ditulis di tempat yang paling tinggi. Qala wa anhu, masih dari Abu Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol thalasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada tiga, semuanya dijamin oleh Allah. In asa, jika dia hidup, ruziqa wa kufiya, dia diberi rezeki dan dicukupi. Wa in mata, jika dia meninggal, adkhalahullahu aljannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini impian setiap orang. Hidup di dunia cukup rezekinya, meninggal dan masuk surga. Ini harapan dan impian setiap orang. Di dunia hasanah, afil akhirati hasanah. Di dunia dicukupi rezekinya oleh Allah, tatkala meninggal masuk ke dalam surga. Nah, dan ada tiga golongan, tiga orang yang akan dicukupi rezekinya di dunia dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama. Orang yang masuk ke rumahnya dan mengucapkan salam. Masuk ke rumahnya, na'am, dan dia mengucapkan salam. Baik. Ada yang menafsirkan ucapan salam sebagaimana yang ma'ruf, ada juga menyatakan selamat orang-orang dari gangguannya, dari kejelekannya. Nah, dia tidak mengganggu orang lain, ya. Tidak meresahkan orang lain. Nah, itu makna salam. Taib. Bahwa dhaminun 'ala Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Dijamin apa ini? Ruziqa wa kufiya, diberi kecukupan rezeki, dan kalau mati dakhala al-jannah. Amalan yang ringan. Masuk rumah salam. Yang sering dilupakan. Naam. Man dakhala baitahu fasallama. Baik. Ada juga yang menafsirkan orang-orang yang keluar rumahnya dalam keadaan dia selamat dari perbuatan dosa. Tidak berbuat dosa. Naam. Ada beberapa penafsiran, ya, salam atau manusia selamat dari gangguannya atau dia selamat dari perbuatan dosa. Yang kedua, waman kharaja ilal masjid. Orang-orang yang keluar ke masjid, fawwa dhaminun 'ala Allah, dia dijamin oleh Allah. Apa jamin tadi? Ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahullahu jannah. Dijamin rezekinya, dicukupi rezekinya. Jika dia meninggal, dia masuk ke dalam surga. Nah, yang ketiga, waman kharaja fi sabilillah. Orang-orang yang keluar di jalan Allah, orang-orang yang berjihad, huwa dhaminun 'ala Allah. Dia juga dijamin oleh Allah. Jika dia selamat pulang dari peperangan, dia mendapatkan pahala dan mendapatkan ghanimah. Jika dia tidak pulang kembali ke tempatnya, diberikan rezeki syahid. Nah, dijamin oleh Allah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Baik, ini tiga orang ya, yang mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang cukup selama di dunia, dan dia jika meninggal mendapatkan surga. Ini impian setiap orang, setiap muslim. Naam. Dan ternyata kalau kita melihat di sini amalan-amalan yang disebutkan, baik amalan-amalan yang ringan, salam tatkala masuk rumah, keluar ke masjid ya, menuju masjid, dan ini syahidnya, kemudian keluar dalam rangka jihad di jalan Allah. Baik. Termasuk fi sabilillah adalah keluarnya seorang dalam rangka talibul ilm, dalam rangka untuk mencari ilmu ya. Itu fi sabilillah. Naam. Qala rahimahullah. Wa an Salman radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man tawaddoa fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya, fa ahsanal wudu'a, dan memperbagus wudunya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna wudunya. Summa atal masjida, kemudian dia mendatangi masjid, fawa zairullah, dia itu berkunjung kepada Allah, tamunya Allah. Wa haqqun alal mazur ayukrimar zair, maka bagi yang diziarahi, yang dikunjungi, yakni Allah, berhak bagi Allah untuk memuliakan tamunya, az-zair. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berangkat ke masjid, mereka itu tamu-tamu Allah. Maka tadi disebutkan dipersiapkan nuzulan, dipersiapkan jamuan ya, di sorga bagi tamu-tamu Allah, mereka-mereka yang berangkat ke masjid. Naam. Tamu-tamu Allah itu bukan hanya jamaah haji, tapi mereka-mereka yang berangkat ke masjid, menunaikan ibadah di masjid dalam keadaan suci, baik, mereka itu zairullah, mereka itu mengunjungi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Naam. Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadaini, ahaduhuma jayyidun. Diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dengan dua sanad, salah satunya jayyid. Wa rawa Al-Baihaqi nahwahu mauqufan. Al-Ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahih. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis yang sama tapi mauquf. Ini ucapan sahabat, mauquf sahabat dengan sanad yang sahih. Kalau ini marfu ya, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Al-bilad itu maknanya tempat-tempat makan, tempat-tempat yang dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Masjid-masjid ya, itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan masjid-masjid itu taib baitu kulli taqiyin, rumahnya setiap orang yang bertakwa. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. wa abghadul bilad ilal suwaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Rawahu Muslim. Sehingga tidak boleh kemudian menjadikan masjid sebagaimana pasar. Pasar itu banyak orang-orang yang berdusta, sumpah palsu, berkhianat, bersuara teriak-teriak. Maka tidak boleh itu dijalankan di masjid. Sehingga tidak boleh transaksi jual beli di dalam masjid. Nah, beda antara masjid dengan aswaq. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Karena syayatin itu menancapkan bendera-benderanya di pasar-pasar. Sehingga jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar dan orang yang terakhir keluar dari pasar. Nah, itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul buldan ahabbu ila Allah, ya Rasulullah tempat apa yang paling dicintai oleh Allah, wa ayyul buldan abghadu ila Allah, dan tempat apa yang paling dibenci oleh Allah. Qala la adri, kata Rasul aku tidak tahu. Hatta as'ala Jibril alaihissalam, sampai aku nanti akan bertanya kepada Jibril alaihissalam. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai Rasul, tatkala beliau ditanya sebuah permasalahan dan beliau tidak tahu, beliau menyatakan la adri. Naam, aku tidak tahu. Sampai nanti aku akan bertanya kepada Jibril alaihissalam. Fa'atau Jibril fa'akhbarahu, maka Jibril pun mendatanginya dan mengkhabarkan kepadanya. Anna ahsanal biqa'i lillah al-masajid, maksudnya tempat yang paling terbaik di sisi Allah adalah masjid-masjid. Wa'abghadul biqa'i lillah al-aswaq, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Rawahu Ahmad wal Bazzar wal Laqdu lahu wa Abu Ya'la wal Hakim wa qala sahihul isnad. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini semua menunjukkan keutamaan orang-orang yang beribadah di masjid. Berangkat ke masjid, beribadah di masjid, baik mendapatkan keutamaan-keutamaan, baik sebagaimana telah kita bacakan hadis-hadisnya. Sehingga mu'alif rahimahullah akan membahas setelahnya targhib fil luzumil masajid wal julus fiha, anjuran tetap di masjid dan duduk di masjid dalam rangka ibadah. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ahadith yang sudah kita lewati, menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid dan juga tabkir, bersegera untuk berangkat ke masjid. Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala, tatkala menyebutkan biografi Amir bin Abdullah bin Zubair, bahwasanya beliau ini maka yatrukul masjid, tidak pernah meninggalkan masjid, sering ke masjid, jamaah di masjid. Balgana ya'ti qabla sholati bi'auqatin, bahkan datangnya sebelum sholat, beberapa saat sebelum masuk waktu sholat sudah menunggu di masjid. Fa'ata yawman minal ayyam fi shaffit tsani, suatu hari pas datang ke masjid ke bagian shaf yang kedua, kalah dengan yang lainnya, ke bagian shaf yang kedua. Baik. Sebagaimana kemarin dalam Ba'al Kabair sebagian, tatkala Umar bin Khattab ketinggalan salatul jamaah beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Amir bin Abdullah bin Az-Zubair tidak ketinggalan, tapi kebagian saf yang kedua. Faqala Allahul musta'an. Allah lah tempat untuk minta pertolongan. Wallahi ma sholaitu fi shafi tsani. Demi Allah, aku tidak pernah sholat di saf yang kedua. Mundu aqaltu wa rusdi, semenjak aku berakal, ya, semenjak dewasa. Semenjak dewasa, ya, mukallaf tidak pernah sholat dapat saf yang kedua, pasti saf yang pertama. Karena datangnya sebelum azan. Ya. Lam usalli illa fi shafil awal. Aku tidak sholat kecuali di saf yang terdepan. Falamma hadratul wafat wa huwa fi sakaratil maut. Tatkala Amir bin Abdullah ini dalam keadaan sakaratil maut, menjelang detik-detik kematiannya, Amir bin Abdullah ini mendengar muadzin mengumandangkan azan. Faqala khudhu biyadi. Beliau pun memerintahkan, pegang tanganku. Baik. Ada yang menyatakan innaka alilun. Anda ini dalam keadaan sakit, karena sakaratul maut. Kata Amir bin Abdullah, asma'u da'i Allah. Aku mendengar panggilan Allah. Mendengar muadzin menyuarakan azan. Fala ujibu, lalu aku tidak menjawabnya. Naam. Ini dalam keadaan sakaratul maut, ya. Sebagaimana kemarin kita sebutkan, ada yang dalam keadaan lumpuh minta untuk dipapah semangat untuk menjalankan salatul jamaah. Fa akhadhu biyadi, akhirnya mereka pun membawanya ke masjid dalam keadaan sakaratul maut. Fadakhala wal imam fil maghrib, ikut salat maghrib bersama jamaah. Faraka'a rak'atan, kemudian dia pun rukuk. Summa mata, kemudian meninggal dalam rukuknya, dalam sholatnya. Qabadallahu fi sujudihi, Allah ambil nyawanya dalam keadaan dia sujud. Naam. Tatkala manusia salam, kemudian digerak-gerakkan, ternyata dia sudah meninggal. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Semuanya taib melihatnya dan menyatakan mayyita sa'ida hasanah. Ini jenazah yang bahagia, jenazah yang baik, meninggal dalam keadaan sholat. Ini tentunya impian bagi setiap orang yang beriman, meninggal dalam keadaan sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya ditanya, "Naam, apa yang membuat bapaknya diberikan anugerah meninggal dalam keadaan sholat?" Mereka menyatakan, "Wallahi ma kana abuna yaqum ayu yaumin, demi Allah, tidaklah bapak kami itu bangun di suatu hari, di hari kapanpun, illa wa yaqul, kecuali beliau akan berdoa, Allahumma inni as'aluka maytatal hasanah. Ya Allah, aku minta kepadamu kematian yang baik." Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah, disertai dengan amalan mulianya, yakni tidak pernah ketinggalan salatul jamaah. Tayu diberikan husnul khatimah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.